Allah, ku hantarkan renungan ini dalam kesendirian. Kami layangkan asa ini dan kami terbang setinggi langit, berarak bersama awan dan bumi. Kami hamparkan rindu dan syahdu untuk berjumpa dengan-Mu. Ya Rasul, Sang Pujangga umat, sampaikan rindu kami untuk berjumpa dengan-Mu. Izinkanlah kami bersama-Mu. Izinkanlah kami melihat kemilau sinar wajah yang menyejukkan tanah. Ahmad.